بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد، إخواتي في الله حفظكم الله تعالى pada session yang pertama telah kita sampaikan berupa penjelasannya Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah bahwasannya wasiat untuk masuk Islam, untuk berpegang teguh dengan Islam dengan makna umum, itu semuanya adalah wasiat dari mereka para nabi dan para rasul alaihimus salatu wassalam. Yani wasiat untuk mentauhidkan Allah azza wa jalla, yang demikian itu adalah merupakan pondasi pokok daripada syariat Islam. Adapun makna Islam secara khusus adalah seluruh ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, baik akidahnya, ibadahnya, muamalahnya, manhajnya, akhlaknya, maupun yakni hal-hal yang lainnya yang terkait dengan permasalahan agama. Islam datang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan telah sempurna, telah lengkap syariat untuk seorang hamba jadikan sebagai pedoman, panutan dan tuntunan dalam rangka ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari sinilah kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk masuk Islam secara totalitas, baik secara ilmu maupun amal, baik secara lahir maupun batin. Sebagaimana apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam kitabnya yang mulia, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun hakim. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas, secara menyeluruh. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian itu mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Tentunya langkah-langkahnya syaitan adalah menyimpang dari syariat Islam. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, maka apabila kalian itu tergelincir, terjatuh pada kesalahan dan kekeliruan setelah datang kepada kalian al-bayyinat, kejelasan, maka ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Syahid daripada firman Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia ini, tatkala Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kepada hamba-hambanya yang beriman, setelah memanggil lalu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan, udkhulu fis-silmi kaffah, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Dijelaskan oleh Al-Syeikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, hadza amrun min Allah ta'ala lil mu'minin an yadkhulu fis silmi kaffah, ay fi jami'i syara'i'id din wa la yatruku minha syai'an. Apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman, agar mereka itu masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, secara lahir dan batin, secara ilmu dan amal, secara totalitas. Maknanya adalah masuk ke dalam seluruh syariat-syariat agama. Tidak boleh mereka meninggalkan sedikit pun dari permasalahan agama. Baik, mengambil sebagian kemudian meninggalkan sebagian yang lainnya, mengikuti yang cocok kemudian meninggalkan perkara yang tidak cocok, tidak boleh. Fanafillah hafidhakumullahu ta'ala. Wa alla yakunu mimman ittakhadha ilahahu hawahu, hendaknya mereka orang-orang yang beriman itu tidak menjadi golongan orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya atau menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya. Apa maknanya? Qana fillah hafidhakumullah. In wafaqal amra al-mashru' hawahu fa'alah, kalau cocok, selaras, sejalan perkara yang diperintahkan itu dengan hawa nafsunya, laksanakan, lakukan. Berarti melakukannya itu bukan karena Syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena perintah Allah azza wa jalla, tapi karena kebetulan. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan cocok, sejalan, selaras dengan hawa nafsunya. Wa in khalafahu tarakahu, dan apabila perkara yang disyariatkan itu tidak cocok dengan hawa nafsunya, tinggalkan. Dengan berbagai macam yakni alasan. Mungkin sebagiannya menyatakan ini adalah yakni perkara-perkara dhanni. Mungkin hadis-hadis yang menunjukkan perkara ini adalah yang hadis-hadis yang ahad, bukan yang mutawatir. Mungkin dengan anggapan bahwasannya yani hadis ini sahih namun bertentangan dengan ayat Al-Quran dan yang lain sebagainya. Ikhwana fillah hafidhakumullah. Kalau kita perhatikan, tidak ada satu penyimpangan pun, tidak ada satu kesesatan pun, kecuali ini loh akibatnya. Nah, ini loh sebabnya. Sebabnya adalah menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan, sebagai ikutan. Allah subhanahu wa ta'ala tatkala mengkhabarkan bahwasannya ayat-ayat Al-Quran terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah yang muhkamat, yang kedua adalah mutasyabihat. Maka yang diikuti adalah yang mutasyabihat. Fa'ammal ladhina fi qulubihim zaighun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Adapun orang-orang yang ada di dalam hatinya itu kesesatan, penyimpangan, justru yang diikuti adalah ayat-ayat yang mutasyabihat, dalil-dalil yang mutasyabihat, bukan yang muhkamat. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan yani apa yang ada di dalam hati mereka, ibtigha al-fitnah, karena mencari-cari fitnah dan mencari-cari ta'wil yang cocok dengan hawa nafsunya. Yang demikian itu pintunya hanya mereka dapatkan tatkala mengikuti ayat-ayat ataupun dalil-dalil yang mutasyabihat. Yang muqamat enggak punya, enggak ada. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Idza ra'aitil ladzina yattabi'una ma tashaba minhu faulaika sammahum Allahu alaihim aw kama qala." Maka apabila engkau saksikan orang-orang yang mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, maka itulah mereka orang-orang yang Allah subhanahu wa ta'ala telah sebutkan mereka itu di dalam ayat tadi. Qanafillah habidakumullahu ta'ala. Dan munculnya golongan yang demikian ini, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya, menjadikan syariat mana yang mencocoki hawa nafsunya diambil, kemudian yang tidak mencocoki hawa nafsunya ditinggalkan, maka menimbulkan berbagai macam ujian dan cobaan. Ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Selanjutnya kata Syekh rahimahullahu ta'ala, balil wajibu an yakunal hawa taba'an lid-din, bahkan yang wajib, yang seharusnya, yang semestinya adalah hawa nafsunya itu mengikuti agama, mengikuti wahyu. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Rabbmu, tidaklah mereka itu beriman sampai menjadikan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim terhadap berbagai macam permasalahan yang mereka itu perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapati keberatan terhadap segala sesuatu yang engkau putuskan. Mereka benar-benar berserah diri menerima terhadap apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam putuskan. Fana billah hafidhakumullahu ta'ala. Jadikanlah hawa nafsu kita itu tunduk kepada wahyu. Selamat. Adapun tatkala seorang itu mengikuti hawa nafsu, binasa celaka. Fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Adapun orang yang melampaui batas, lebih memilih dunia daripada wahyunya Allah subhanahu wa ta'ala, maka sesungguhnya orang yang demikian ini ciri-cirinya, maka neraka adalah sebagai tempat tinggalnya. Berbeda dengan orang yang tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tunduk kepada wahyu. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa amma man khafa maqama rabbihi wanaha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada kedudukan Rabbnya yang agung, yang mulia, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, dan rasa takutnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia itu mampu, kuasa untuk mengendalikan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga adalah sebagai tempat tinggalnya. Qanafillah hafidhakumullahu ta'ala. Selanjutnya kata Syekh, wa an yaf'ala kulla ma yaqdiru alaihi min af'alil khair. Dan yang wajib adalah setiap hamba melaksanakan, melakukan, mengamalkan segala sesuatu dari syariatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang dia mampu untuk melakukannya dari amalan-amalan kebaikan. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan batas kemampuan kalian. Tentunya mencurahkan apa yang kita mampu untuk mewujudkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita. Untuk meninggalkan segala sesuatu yang Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita darinya. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan bersegaralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Rabb kalian. Kita melaksanakan perintah Allah, di antara hasil dan buah yang akan kita dapatkan adalah ampunan Allah. Tatkala kita itu meninggalkan perkara apa saja yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya melarang kita darinya, maka di antara buah yang akan kita dapatkan adalah ampunan Allah Azza wa Jalla. Wanafillah habidakumullahu ta'ala. Wama yajizu anhu yaltazimuhu wa yanwihi fayudrikuhu biniyatihi. Dan segala sesuatu yang dia belum mampu untuk melakukan, untuk mengamalkan, karena kelemahan dia, maka dia pegangi bahwasanya itu adalah syariatnya Allah, bahwasanya itu adalah perintahnya Allah, bahwasanya itu adalah ketentuan dari Allah. Yakin, bukan menyalahkan wahyu kemudian mengedepankan hawa nafsu. La, fanafillah habidakumullahu ta'ala. Dan sekaligus dia berniat satu ketika, kalau Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemampuan kepadanya, maka dia akan mengamalkannya. Karena mewujudkan apa yang menjadi perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau belum mampu, pegangi, yakini bahwasanya itu adalah syariatnya Allah, niat untuk mengamalkan tatkala telah memiliki kemampuan dan kesempatan. Sehingga kata Syekh, fayudrikuhu biniyatihi, maka dia mendapatkan pahala balasan dengan sebab kejujuran niatnya dia. Khana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Walamma kana dukhulu fis silmi kafatan la yumkinu wa la yatasawwaru illa bimukhalafati turuqi syaitan. Qala wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan tatkala untuk masuk Islam secara totalitas, secara menyeluruh, secara ilmu dan amal, secara lahir dan batin, ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, tidak mungkin bisa terwujud, tidak mungkin bisa terrealisasi kecuali dengan menyelisihi jalan-jalannya syaitan, menyelisihi bisikan-bisikan dan rayuan-rayuannya syaitan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian itu mengikuti langkah-langkahnya syaitan, jalan-jalannya syaitan. Jadi perintah tadi untuk masuk Islam, kepada untuk kita masuk Islam secara totalitas tidak mungkin akan terwujud kecuali dengan mukhalafah, menyelisihi jalan-jalannya syaitan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wala tattabi'u khutuwati syaitan, ay fil amal bima'asillah, mengikuti jalan-jalan syaitan adalah di dalam melakukan amalan berbuat maksiat, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wana fillah habidakumullah. Maka di sini menunjukkan salah satu penyebab utama seseorang itu keluar dari agama, keluar dari syariatnya Allah Subhanahu wa taala, baik secara keseluruhan maupun secara parsialnya, sebagiannya, maka penyebab utamanya adalah apa? Syaitan. yani ittiba'u khutwati syaitan, mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita hamba-hambanya mengikuti jalan-jalan syaitan? Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan illahnya, sebabnya, alasannya. Innahu lakum aduwwum mubin, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Wal aduwwul mubinu la ya'muru illa bisu'i wal fahsya. Yang namanya musuh yang nyata, musuh yang sengit, tidak akan memerintahkan kecuali perkara yang jelek, perkara yang keji. Wama bihi ad-dararu alaikum. Dan yang diperintahkan adalah berbagai macam perkara yang akan memadaratkan, merugikan, mencelakakan dan menyengsarakan kalian. Itulah kerjaan daripada syaitan. Ikhwana fillah, hafidhakumullahu ta'ala. Baik, tentunya adalah syaitan dari golongan jin dan dari golongan manusia yang punya peran yang sangat besar untuk menyimpangkan hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala dari agamanya Allah yang mulia dan yang sempurna. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufal qawli ghurura. Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi itu musuh. Musuhnya para nabi adalah musuhnya pengikutnya para nabi itu. Musuhnya para nabi dan pengikutnya para nabi adalah syaitan dari golongan jin dan dari golongan manusia. Sebagian mereka itu membisikkan kepada sebagian yang lainnya ucapan yang bagus, ucapan indah, ucapan yang menarik. Namun hanya kemasan. Isinya adalah tipuan dan jebakan. Ghurur, ikhwana fillah, hafidhakumullahu ta'ala. Tayyib. Wana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Namun tentunya kita sebagai manusia biasa dengan berbagai macam kekurangan dan kelemahan yang ada pada diri kita. Kelemahan dari sisi ilmunya, dari semangat untuk beramalnya. Kelemahan dari sisi keikhlasannya, kejujurannya, keimanannya, ketakwaannya, dan berbagai macam sisi-sisi kelemahan yang lainnya, maka yang demikian ini menjadi penyebab terjatuh pada kesalahan dan kekeliruan. Makanya di dalam ayat yang mulia tadi, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Kata Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sadi rahimahullahu ta'ala, وَلَمَّا كَانَ الْعَبْدُ لَابُدَّ أَنْ يَقَأَ مِنْهُ خَلَالٌ وَزَلَلٌ. Dan tatkala yang namanya hamba itu pasti berbuat salah, pasti berbuat keliru, pasti akan tergelincir, akan terpleset, pasti akan menyimpang. Wa nabillah hafidhakumullahu ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat, maka apabila kalian itu tergelincir, terjatuh pada kesalahan dan kekeliruan setelah datang kepada kalian al bayyinat, yakni ala ilmin wa yakin, udah ngerti kamu keliru, sudah disadarkan oleh saudaramu kalau kamu itu salah. Wana fillah habidakumullahu taala, maka yakinilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Bersegera kalian taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali ke jalannya. Kata Syekh, wa fihi min al-wa'idi syadid wa takhwifi ma yujibu tarkaz zalal, maka terdapat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, terdapat di dalamnya berupa ancaman yang keras dan sekaligus terdapat di dalamnya takhwif, upaya untuk menakut-nakuti hamba yang mengharuskan kalau kamu itu sudah salah, kalau kamu itu terjatuh pada kekeliruan, sudah diingatkan dan disadarkan, kembali taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera tinggalkan kesalahanmu, kekeliruanmu, kesesatanmu. Kenapa? Fa innal azizal qahir, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kuasa adalah zat yang maha perkasa adalah zat yang maha kuasa, yakni kuasa untuk membalas kesalahan-kesalahanmu, kekeliruan-kekeliruanmu. Al hakimu idza asahul asi qaharahu biquwwatihi wa adzabahu bimuqtada hikmatihi. Zat yang maha bijaksana itu, apabila ada seorang hamba yang berbuat durhaka kepadanya, maka dia kuasa, Allah Subhanahu wa taala menguasai dia dengan kekuatannya. Allah Subhanahu wa taala yakni berkuasa untuk mengazab dia dengan tuntutan daripada hikmahnya yang sempurna. Konsekuensi daripada hikmah adalah menghukum terhadap pihak yang salah. Fa inna min hikmatihi ta'dzibal usati wal junah, maka sesungguhnya termasuk sikap hikmahnya Allah Subhanahu wa taala yang sempurna adalah mengazab, yakni berhak untuk mengazab para pelaku durhaka, yakni orang yang berbuat jahat kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Qana fillah hafidhakumullah. Makanya dari situ Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, kullu bani Adam khata, setiap anak Adam itu pasti berbuat salah, bahkan sering berbuat keliru. Wa inna khairat khata'ina at-tawabun, dan sesungguhnya sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nafillah habidakumullahu taala. Baik. Setelah kita mengetahui bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk Islam secara totalitasnya, baik secara lahir maupun batinnya, siapa suri toladan kita, di dalam berislam? Jawabannya tidak ada lain kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh-sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Kalau generasi, suri teladannya siapa kita? Di dalam kita itu beragama, tentunya adalah jawabannya sama. Sama di antara kita menjawab pertanyaan ini, yakni para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain. Ikhwana fillah, hafidhakumullahu ta'ala. Rasulullah Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Di dalam firman-Nya, fa'in amanu bimithri ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullahu wa huwas samiul alim. Maka apabila mereka itu mau beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, niscaya mereka itu akan mendapatkan petunjuk, mereka itu akan terbimbing, akan tertuntun ke jalan yang benar. Beriman dengan iman yang benar, berislam dengan Islam yang benar, sebagaimana apa yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya perintahkan. Wa in tawallaw, dan apabila mereka itu berpaling, tidak mau beriman sebagaimana imannya kalian wahai para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, fa innamahum fi shiqaq, maka maka hanya saja mereka itu berada di dalam penyelisihan dan penyimpangan. Fasayakfikahumullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi kamu dari mereka. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ikhwana fillah, hafidhakumullahu ta'ala. Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sadi rahimahullahu ta'ala menyatakan, fa'in amana ahlul kitabi fa'in amana ahlul kitabi bimithri ma amantum bihi ya ma'syaral mu'minin min jami'ir rusuli wa jami'il kutub alladzina awwalu man dakhala fihim wa awla khatamuhum wa afdaluhum Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maka apabila mereka ahlul kitab, yakni Yahudi dan Nasara pada khususnya, mereka itu mau beriman sebagaimana imannya kalian, yakni kalian wahai orang-orang yang beriman, tentunya adalah golongan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, masuk pada golongan yang pertama dan yang paling utama. Beriman terhadap seluruh para rasul, beriman terhadap seluruh kitab-kitab. Dan di antara para rasul, yang tentunya masuk ke dalam mereka di antara para rasul yang paling utamanya adalah penutup para nabi, yakni Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau kitab yang paling utamanya adalah Al-Qur'anul Karim. Wa aslamu lillahi wahdah walam yufarriku baina ahadin min rusulillah faqad ihtadaw. Di mana mereka berislam berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, dalam keadaan mereka tidak membeda-bedakan seorang pun di antara para rasulnya Allah. Yani tidak kemudian mereka beriman sebagian, tidak beriman kepada sebagian yang lain. Kalau mereka itu mau beriman sebagaimana imannya orang-orang yang beriman, yani para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yani mentauhidkan Allah, beriman kepada seluruh para rasul, beriman kepada seluruh kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka para rasul. Yang paling utamanya rasul adalah Muhammad, yang paling utamanya dari kitab adalah Al-Qur'anul Karim. Dalam keadaan mereka tidak membeda-bedakan seorang pun di antara para rasul, maka sungguh mereka itu akan terbimbing, akan tertuntun, akan mendapatkan hidayah, petunjuk. Li siratil mustaqim, kata Syekh. Ke jalan yang lurus. Al-musil li jannatin na'im, jalan yang lurus yang akan mengantarkan ke surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Ay fala sabila lahum ilal hidayati illa bihadal iman. Maknanya tidak ada jalan untuk mereka dalam rangka mengantarkan mereka untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan iman yang seperti ini, yakni imannya mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Fana fillah hafidhakum Allah taala. La kama za'amu biqaulihim. Tidak sebagaimana apa yang mereka anggap yang terungkap di dalam ucapan-ucapan mereka. Mereka menyatakan kunu hudan aw nasara tahtadu. Orang-orang Yahudi menyatakan kunu hudan tahtadu. Orang-orang Nasara menyatakan kunu nasara tahtadu. Tidak sebagaimana apa yang mereka nyatakan. Tidak sebagaimana apa yang mereka elankan, opinikan. Tidak seperti itu. Wana fillah hafidhakum Allah ta'ala. Za'amu annal hidayata khasatan bima kanu alaih. Mereka menganggap bahwasanya hidayah itu secara khusus adalah perkara yang mereka itu berada di atasnya. Yahudi berada di atasnya, Nasara berada di atasnya, bukan. Wal huda huwal ilmu bil haq wal amalu bih. Yang dimaksud dengan huda di dalam ayat yang mulia ini, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Baik, niscaya mereka itu akan mendapatkan petunjuk. Apa yang dimaksud dengan petunjuk? Yang dimaksud dengan petunjuk adalah ilmu yang hak dan beramal dengannya. Sebagaimana apa yang telah kita dapatkan pada season yang pertama tadi. Ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Baik. Selanjutnya kata Syekh, wadidtuhu ad-dalalu anil ilmi wad-dalalu anil amali ba'dal ilm. Sedangkan lawan daripada petunjuk adalah dalal, kesesatan. Di mana termasuk daripada kesesatan adalah kesesatan daripada ilmu, salah di dalam keyakinan. Sebabnya apa? Salah di dalam ilmunya, dasarnya, kepahamannya. Tentunya akan menimbulkan berbagai macam kesalahan, kesalahan yang lain. Qana fillah hafizakumullah. Dan yang kedua adalah wadzalalu anil amali ba'dal ilmi. Kesesatan, sesat dari amal. Ilmunya benar, ternyata yang kedua amalnya yang salah. Qana fillah hafizakumullah. Maka dari sinilah sebagian para ulama ahli tafsir tatkala menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta alaihim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau karuniai nikmat atas mereka. Nikmat apa yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada mereka tatkala mereka masih hidup di dunia? Dua nikmat, al-ilmu nafi' wal amalus salih. Ilmu yang bermanfaat, dan yang kedua adalah amal yang salih. Sehingga kalau lawannya adalah kesesatan, bisa dari sisi kesesatan ilmunya, keyakinannya, dan yang kedua adalah kesesatan dari sisi amalnya. Wa nafillah hafidhakumullahu ta'ala. Wahuwa syiqaqul ladhi kanu alih. Kalau tersesat dari sisi ilmu atau tersesat dari sisi amal, berarti berada di dalam penyimpangan yang semestinya mereka itu berada di atasnya. Lamma tawallaw wa a'radu, tatkala mereka itu berpaling, yakni berpaling dari kebenaran. Fal musyaqqu huwa alladhi yakunu fi syikkin wallahu wa rasuluhu fi syikkin, yakni orang yang menyimpang berarti adalah seorang yang berada di satu bagian, di satu tempat, kemudian Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya pada bagian yang lainnya. Wana fillah hafidhakumullah, yani menyelisih Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, menentang Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Tayib, wa yalzamu minal masyaqqati al muhaddah, dan konsekuensi dari penyimpangan tadi adalah penentangan. Wal adawatal balighah, dan permusuhan yang sangat. Jadi konsekuensinya kalau orang itu menyimpang kemudian tidak kembali ke jalan yang benar setelah diingatkan dan diterangkan serta dijelaskan, maka dia akan menjadi musuh yang paling sengit. Fa nafillah hafidhakum Allahu taala. Allati min lawazimiha badlu ma yaqdiruna alaih min adiyatir rasul. Di mana termasuk daripada konsekuensi dari penyimpangan mereka, penyelisihan mereka terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah mencurahkan seluruh kemampuan yang ada pada mereka untuk menyakiti, untuk mengganggu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa nafillah hafidhakumullah. Mereka ahlul kitab bukannya tidak tahu tentang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang Al-Qur'an yang akan diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahu paham. namun menyelisihi dan menentangnya, maka konsekuensinya permusuhan yang paling dahsyatnya itu adalah dari mereka. Falihadza wa'adallahu falihadza wa'adallahu rasulahu an yakfiyahu iyahum. Oleh karena inilah Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya, Allah subhanahu wa ta'ala akan melindungi dia dari mereka, dari permusuhannya mereka. Li'annahu as-sami'u li jami'il aswat bi'ikhtilafil lughat ala tafannunil hajat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mendengar. Maha mendengar terhadap seluruh suara, seluruh perkataan dengan perbedaan-perbedaan bahasa, dengan perbedaan-perbedaan hajah yang ada pada masing-masingnya. Allah subhanahu wa ta'ala maha mendengar ucapan seluruh hamba-hambanya, seluruh makhluknya. Al-alimu bima baina aidihim wa ma khalfahum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha mengetahui tentang segala sesuatu yang ada di hadapan mereka dan yang ada di belakang mereka. Bil ghaibi wa syahadah, yakni pada perkara yang tidak nampak maupun yang nampak. Bidzawahiri wal bawatin. Fa'idha kana kadhalik kafakallahu syarrahum. Maka apabila Allah subhanahu wa ta'ala demikian ini sifat-sifatnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang akan memberikan kecukupan kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari kejahatan mereka. Ikhwana fillah, hafidhakum Allah ta'ala. Tayyib. Dan di antara apa yang dibimbingkan, apa yang dituntunkan oleh mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain, dari perjuangan mereka di dalam menyebarkan Islam, syariat Islam secara keseluruhannya, dari yang paling pokoknya maupun kemudian pokok yang berikutnya, sekian banyak suri toladan yang kita bisa dapatkan tatkala kita itu membaca, yakni sirahnya mereka, riwayat-riwayat mereka. Bagaimana gigihnya mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajmain di dalam mendakwakan tauhid. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengutus para duat, para muallim untuk mengajarkan kepada umat manusia perkara-perkara agama, diantaranya yang paling pokoknya adalah qanafillah hafidhakumullah, mentauhidkan Allah azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu, ya Mu'adz, innaka satati qauman min ahli alkitab, falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa fi riwayatin an yuwahidullah. Wahai Mu'adz, sesungguhnya engkau akan menemui, mendatangi kaum, satu kaum dari golongan ahlul kitab, Maka jadikanlah perkara yang paling pertama yang kamu dakwahkan kepada mereka, agar mereka itu mempersaksikan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan agar dia menyaksikan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Di dalam sebuah riwayat yang lainnya adalah agar mereka itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wana fillah hafidhakum Allah taala. Jadilah kita itu miftahul khair. Kunci kebaikan. Jadilah kita itu sebab min asbabil khair. Merupakan salah satu sebab dari sebab-sebab orang itu mendapatkan kebaikan. Di antaranya adalah sebab untuk mendapatkan hidayatu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus adalah perkara yakni at-tauhid. Ikhwana fillah, hafidhakum Allah taala. Demikian juga tatkala kita itu membaca berbagai macam peristiwa yang terjadi di zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, berbagai macam ujian dan cobaan, sekian banyak kaum tidak lagi mau membayar zakat, sekian banyak kaum murtad. Ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, bagaimana gigihnya Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat radhiyallahu taala anhum yang lainnya di dalam memerangi dua perkara. Wa nafillah hafidhakum Allah taala. Demikian juga apa yang terjadi di zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, fitnah yang dahsyat munculnya dan merebaknya gerakan Khawarij luar biasa. Ikhwana fillah hafidhakumullahu taala. Taib, dengan gigihnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bersama para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain untuk memerangi Khawarij dan sekaligus mengutus Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma untuk mendakwai Khawarij, memerangi kesesatan, penyimpangan. Ikhwana fillah hafidhakumullahu taala, dengan senjata, dengan kekuatannya, dan dengan hujah serta bayinahnya, dilakukan oleh mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Karena kecintaan mereka terhadap agama, pembelaan mereka itu terhadap prinsip-prinsip agama. Ikhwana fillah hafidhakumullah. Mereka itu adalah uswatun hasanah bagi kita. Terkhusus di masa-masa atau di hari-hari ini. Ikhwana fillah hafidhakumullah ta'ala. Da'watu tauhid. Da'watu sunnah. Mendapatkan berbagai macam ujian dan cobaan, walaupun ujian dan cobaan yang dirasakan tidak sebagaimana ujian dan cobaan yang dirasakan dan yang terjadi di zaman mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dituduh dakwah salafiyah adalah dakwah wahabiyah yang haus darah. Fana billah hafidhakumullahu ta'ala. Maka munculnya peristiwa yang terjadi yang kita tidak ridha sama sekali sebelum masuk bulan Ramadan yang suci. Ikhwana fillah, habidakumullah, berbagai macam teror. Bukan hanya lisan kita menyatakan, lisan perkataan yang kita ucapkan dengan lisan kita, muncul dari hati kita, itu bukan bagian dari agama. Itu bukan ajarannya Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Itu bukan perkara yang dididikkan dan dibimbingkan oleh mereka para imam-imam kita. Apakah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ataukah Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ataukah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, ataupun mereka para masyayikh Ahlussunnah yang lainnya rahimahumullahu aljami'. Wa nafillah hafidhakum Allah taala. Maka luar biasa serangan yang peristiwa tersebut itu dimanfaatkan untuk menyerang terhadap dakwatu tauhid, dakwatu sunnah. Baik dari orang-orang liberal maupun orang-orang sufi. Wanafillah hafidhakumullahu ta'ala. Maka wajib kita untuk membela prinsip-prinsip agama kita, syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia. Kalau kita itu menginginkan pertolongan dari Allah Azza wa Jalla itu turun kepada kita, Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian itu menolong agamanya Allah, menolong syariatnya Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian. Maka apa yang bisa kita lakukan, ikhwana fillah, hafidhakumullah, untuk menyebarkan prinsip-prinsip agama, untuk membela prinsip-prinsip agama yang mulia, harus kita lakukan sebagaimana suri teladan kita telah mendahului kita untuk memberikan contoh yang mulia kepada kita. Apakah dengan khutbah-khutbah Jum'ahnya, khutbah-khutbah Idnya? Apakah dengan kultum-kultumnya? Ataukah dengan majalah-majalahnya? Ataukah dengan cara-cara yang halal yang lainnya? Demi tersebarnya prinsip-prinsip agama yang mulia. Panafillah hafidhakumullahu ta'ala. Kita khawatir kalau kita tidak membela prinsip-prinsip agama, Allah Subhanahu wa ta'ala akan menimpakan azab kepada kita. Panafillah hafidhakumullah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala di dalam musnadnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innan nasa idza ra'ul munkara bainahum falam yunkiruhu yusiku an ya'ummahumullahu bi'iqab. Sesungguhnya umat manusia, apabila mereka itu menyaksikan dengan mata-mata kepala mereka kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah mereka, lalu mereka tidak mengingkarinya. Hampir-hampir Allah subhanahu wa ta'ala akan meratakan azab hukuman kepada mereka semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, lu'inal ladhina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Wa nafillah hafidhakumullah, dilaknat yani ahlul kitab ikhwana fillah hafidhakumullah melalui lisannya Nabiullah Dawud dan Isa ibn Maryam alaihi salatu wassalam. Kenapa ikhwana fillah hafidhakumullah? Di antara penyebabnya adalah kanu la yatanahawna am munkarin fa'alu. Mereka dulu itu tidak saling melarang dari kemungkaran yang mereka lakukan di antara mereka. Yang demikian itu menyebabkan laknatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Fanafillah hafidhakumullahu ta'ala. Di mana letak iman yang ada di dalam hati kita, seberapa berat keimanan yang ada di dalamnya. Wanafillah hafidhakumullah, kalau tidak ada pengingkaran dari kita, berbagai macam kemungkaran, berbagai macam tuduhan-tuduhan yang keji terhadap dakwatu tauhid, dakwatu sunnah, padahal Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam yastati' fa bi lisanihi, fa in lam yastati' fa bi qalbihi, wa dhalika adhaful iman." Barang siapa yang menyaksikan, melihat, mengetahui kemungkaran, maka hendaknya dia merubah dengan tangannya. Maka kalau tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu ingkarul mungkar dengan lisannya, maka dengan hatinya. Ingkarul mungkar bil qalbi, mengingkari kemungkaran dengan hati itu adalah selemah-lemahnya iman. Masih kita itu bisa berbuat, masih kita itu berbicara, ikhwana fillah hafidhakumullahu ta'ala, di dalam membela prinsip-prinsip agama. Sebagaimana apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana apa yang dicontohkan oleh mereka, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sebagaimana apa yang dibimbingkan oleh mereka para a'immatuna. Fanafillah hafidhakumullahu ta'ala. Karena terus terang upaya-upaya yang dilakukan oleh mereka adalah upaya untuk memprovokasi terhadap para penguasa kita, pemerintah kita. Yani aparat pemerintah dan aparat keamanan, bahwasanya dakwatu tauhid, dakwatu sunnah, dakwah salafiyah itu adalah dakwah yang akan mengancam daulah. Sehingga Syekh Rabi hafizahullahu ta'ala tatkala beliau disampaikan keadaan yang demikian ini kepada beliau, maka beliau menyatakan terus, yakni sebarkan dakwah, temui yakni kepada mereka para petinggi-petinggi negara untuk kalian sampaikan hakikat dakwatu sunnah, dakwatu tauhid. Kalau tidak, maka ma'had-ma'had kalian akan ditutup. A- akan dibredel. Bukan karena ancaman yang hakiki kita terhadap mereka. Lah. Karena berbagai macam berita-berita dusta yang terus gencar, masif, terus menerus dan terprogram yang dilakukan oleh orang-orang liberal, orang-orang sufi dan berbagai macam musuh-musuh dakwah yang mulia ini. Wa nafillah hafidhakum Allah taala. Memang bala, yakni musibah yang menimpa, yang terjadi di akhir-akhir ini dengan munculnya tokoh Khawarij, aman Abdurrahman, ikhwana fillah hafidhakumullah taala, karena dengan hawa nafsunya menukil kitabnya Syekh, dari kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Taib, ada sekitar 16 judul yang disebutkan di situ penukilan sesuai dengan hawa nafsunya yang diinginkan oleh Aman Abdurrahman dengan pemikiran takfirinya. Sehingga kalau orang melihat ini, memang sumber daripada terorisme dan radikalisme adalah Salafi Wahabi. Buktinya apa? Tulisannya Aman Abdurrahman. Karena menerjemahkan sekian kitab, kemudian juga yakni menukil sekian kitab dari kitab-kitabnya para ulama, terkhusus adalah kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, padahal beliau berlepas diri dari itu semuanya. Demikian juga ikhwana fillah hafidhakumullah, apa yang dinyatakan dengan pernyataan dusta yang dinyatakan oleh Sufyan Thauri, seorang mantan anggota polisi kemudian terbawa dengan pemikiran apa? Khawarij. Dikatakan dia telah taubat. Di antara yang dia ketahui adanya kitab Ad-Durarus Saniyah, itu adalah sumber terorisme. Padahal kitab-kitabnya para a'immah rahimahumullahu taala, bahkan kalau antum perhatikan, tidak ada ustadz Ahlus Sunnah yang memiliki maktabah. Boleh dikatakan mayoritasnya ada kitab Ad-Durarus Saniyah di dalam maktabahnya. Apakah antum ridho ustadz-ustadz kalian itu dihukumi yakni teroris atau menduduk mendidikkan yakni pendidikan terorisme dan radikalisme? Tentunya tidak. Fana fillah hafidhakumullahu taala. Inilah sedikit yang bisa kita sampaikan untuk menyadarkan kepada semua pihak, terkhusus adalah salafiyin, baik ikhwannya maupun akhwatnya, untuk bagaimana kita itu bau membau dengan cara yang benar, dengan cara yang hikmah, dengan cara-cara yang masyru'ah di dalam membela dakwah, dakwah ahli sunnati wal jamaah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan hidayatu taufik, yakni kepada para ulama kita, melimpahkan hidayatu taufik kepada ustad-ustad kita yang memberikan bimbingan, arahan, pendidikan, pengajaran dan tuntunan kepada kita dan anak-anak kita ke jalan yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala meneguhkan dan menegarkan mereka di atas agamanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mulia. Taib, adanya berbagai macam ujian dan cobaan justru akan menguatkan keimanan dan ketakwaan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala, yakni di bulan Ramadan ini, kita manfaatkan waktu-waktu yang mustajabah untuk mendoakan hidayatu taufik bagi pemerintah kita, bagi presiden dan wakil presiden kita, bagi aparatur-aparatur negara kita, agar Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan hidayatu taufik kepada mereka untuk dibimbing, dituntun ke jalan yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. agar Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada mereka yakni pertolongan dan kemudahan dalam rangka menunaikan amanah-amanah yang ada di punggung-punggung mereka. Hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala kita berdoa dan mengharapkan pertolongan darinya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Ikhwana fillah hafizakumullah. Di sini ada beberapa pertanyaan dan nanti kalau ana memiliki kemampuan dan kemudahan untuk menjawab, insyaallah taala kita akan jawab sesuai dengan kemampuan yang ada. Kalau yakni tidak, maka bisa ditanyakan kepada asatidzah yang lainnya. Bismillah, apakah benar bahwa Khawarij tidak mungkin berdusta? Dikarenakan dusta adalah termasuk dosa besar. Sedangkan keyakinan Khawarij adalah pelaku dosa besar itu kafir. Sehingga jika mereka berdusta maka kafir. Baik. Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah taala yakni di dalam kitabnya Adz-Zari'ah fi bayani yakni kitab syariah qana billah hafizakumullah taala, maka di sana beliau menjelaskan tentang perbedaan Khawarij di zaman dulu dan Khawarij di zaman sekarang. Kalau Khawarij di zaman dulu mungkin karena mereka takut dusta, masih ada kejujuran mereka sebagaimana apa yang dikisahkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Baik, kita ingin bacakan, hanya waktu yang tidak memungkinkan panjang. Fana fillah hafidhakum Allahu ta'ala, ibadahnya luar biasa, kejujuran mereka luar biasa. Taib. Nah, berbeda dengan Khawarij di zaman kita. Di zaman sekarang ini, Khawarij di zaman kita termasuk yakni salah satu rukun suksesnya seorang itu menjadi Khawarij adalah apa? Dusta. Dusta, ikhwana fillah hafidhakumullah taala. Sekian banyak yakni bukti-bukti yang menunjukkan tentang kedustaan mereka. Contohnya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengajarkan yakni terorisme radikalisme. Tidak ada. Di buku mana? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala mengajarkan bermudah-mudahan untuk mengkafirkan orang yang zahirnya muslim. Tidak ada, apalagi penguasa. Tidak ada. Di kitab yang mana? Di mana para a'immah ahli sunnah itu memiliki kaidah-kaidah yang kuat dan ketat di dalam menghukumi kafir terhadap orang tertentu. Fana fillah hafidhakum Allahu taala. Namun mereka ambil sepotong yang mencocoki hawa nafsunya, tinggalkan yang lainnya. Sebagaimana tadi telah dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yakni orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahan adalah seperti ini. Ngambil sebagian, tolak sebagian yang lainnya yang tidak mencocoki hawa nafsunya. Hawa nafsunya. Contoh yang namanya yakni alul bidah, terkhusus yakni Khawarij, tidak konsekuen. Lah sidang itu pakai hukumnya siapa? Kok melakukan pembelaan? Kok ada apa? Jaksa apa? Pembela, tim pembela kan ada. Pengacaranya kan ada. Lu gunanya apa wong? Yakni berdasarkan, yakni pendapat kalian itu adalah apa? Kafir kok kalian ini, berarti kamu sendiri juga apa? Kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, berdasarkan kaidah. Berdasarkan kaidah. Ini. Fanafillah hafidhakumullah. Sehingga boleh bagi kita menukil ilmu berita dari Khawarij? Tidak boleh. Fanafillah hafidhakumullah. Hanya yakni kalau di zaman masih di apa pembukuan daripada sunnah-sunnah, tapi mereka dengan ekstra ketat menyeleksi yakni riwayat-riwayat sebagian daripada ahlul bid'ah. Adapun sekarang tidak. Tidak cukup pembukuan daripada yakni apa? Hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di mana yakni para a'immatuna menyatakan, di antaranya adalah Ibnu Sirin, "Inna hadzal ilma din, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Baik, sesungguhnya ilmu itu adalah termasuk agama, maka perhatikanlah, telitilah dari mana kalian itu mengambil ilmu agama. Tidak boleh seorang itu mengambil yakni ilmu dari ahlil bid'ah. Wallahu ta'ala. Baik. Siapakah yakni nama sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dan bagaimana keadaannya di saat mereka menuntut ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang bisa untuk memotivasi kami untuk menuntut ilmu. Ya, ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Banyak semuanya para sahabat adalah yakni suri teladan kita di dalam menimba ilmu agama. Salah satu contohnya adalah Abu Hurairah. Miskin atau kaya? Miskin. Tidak punya keluarga. Taib tinggal di Suffah, yakni di Serambi masjid. Bahkan makan kalau nanti ada orang yang ngundang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau mau ngajak makan. Fanafillah habidakumullahu ta'ala. Taib sampai suatu ketika Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu ini dalam kondisi lapar yang luar biasa, yang namanya orang bahasa kasarnya itu keliren gitu, kayak seperti orang kejinan. Ah, begitu kayak orang kejinan diinjak tengkoknya di sini. Ini bukan karena kejinan tapi karena apa? Kelaparan. Terjadi ikhwana fillah habidakumullahu taala. Adapun di zaman kita walhamdulillah, makan itu kalau kita mau perhatikan itu kadang-kadang atau seringnya, bukan kadang-kadang, seringnya itu rutinitas. Kecuali kalau puasa. Artinya kalau tidak di bulan puasa, kita boleh dikata seringnya tidak pernah merasa lapar. Pagi sarapan, siang makan siang, malam makan malam. Bukan karena kebutuhan daripada perut kita lapar kemudian makan. Fanafillah habidakumullahu ta'ala. Nah, ini yang terjadi. Dan alhamdulillah di ma'ahid-ma'ahid ahli sunnah. Dan insyaallah ta'ala juga di sini. Tidak ada santri istilahnya ini kelaparan karena tidak dapat bagian apa. Makan walhamdulillah ma'amur. Ya, kalau nonton ya jangan kayak seperti Naruto lihat yang di atas orang yang yakni ekonominya lebih baik. Anda lihat kepada orang yang ada di bawah. Walhamdulillah di ma'had al-sunnah, termasuk di tempat yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaganya, melindungi dari berbagai macam kejelekan dan kejahatan ma'had yang mulia ini, fanafillah hafidhakumullah, maka insyaallah tidak ada istilahnya kelaparan. Taib. Afwan tanya Ustaz, mengingat Ramadan merupakan bulan yang penuh barokah atau berkah dan amalan-amalan kebajikan akan dilipat gandakan pahalanya. Apakah hukumnya berinfak di bulan Ramadan dengan uang dari hasil pinjaman? Entah dari saudara ataupun orang lain. Apakah lebih baik infak atau sedekahnya diurungkan dulu dikarenakan belum ada uang yang benar-benar dari hasil jerih payah kita? mohon yakni bimbingannya. Wana fillah hafidhakumullahu ta'ala. Keadaan orang berbeda-beda. Misalnya kalau orang itu ada kesempatan untuk berinfak, saya sekarang tidak pegang uang. Taib. Namun awal bulan saya dapat. Insyaallah ta'ala. Maknanya karena apa? Kerja dia. Gajiannya di awal bulan. Atau kayak seperti tukang. Bukan karena orang Yahud. Yakni tukang kan gajiannya biasanya hari. Hari apa? Sabtu. Bukan karena Yahudi. Ya. Taib. Biasanya tukang hari Kamis, hari Rabu kadang enggak datang, tapi hari Sabtu wajib datang. Karena penerimaan gaji tidak bisa diwakilkan. Nah, ikhwana fillah hafidhakumullah, kalau keadaannya orang ini tatkala ada kesempatan untuk berinfak, untuk mendapatkan kebaikan, pasti tidak pegang uang. Tapi ghalibudzan, kemungkinan besar dapat karena tadi gajinya tadi, maka yang demikian itu boleh. Jam dulu, nih nanti gaji saya ini karena apa? Kesempatan yang belum tentu saya dapatkan. Maka yang demikian itu insya Allah ta'ala adalah perkara yang boleh. Tapi kalau orang keadaannya memang tidak punya dan tidak ada harapan yang pasti atau kemungkinan besar untuk mendapatkannya, ya jangan takalluf, jangan membeban-bebani diri. Misalnya ma'had tadi diinformasikan ada pembebasan tanah dalam rangka kepentingan pembangunan, yakni sarana tarbiyah bagi anak-anak kita, tidak bisa ya doa. Mendoakan kebaikan bagi pengurus supaya diberikan kesabaran, bagi orang-orang yang ikhwan yang diberikan kelapangan harta, diberikan hidayah atau taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengikhlaskan sebagian hartanya demi kemaslahatan, kepentingan dakwah dan tarbiyah anak-anak kita. Doa. Yang kedua, bisa dengan tenaga. Setelah pembebasan tanah tersebut, mungkin itu masih butuh diuruk. Nah, saya tidak bisa, tidak punya yani biaya, tidak punya apa namanya yani uang untuk membantu pembebasan tanah itu. Tapi saya punya tenaga. Baik. Oh, di kebun saya itu ada apa namanya singkong. Baik. Pas ada kerja bakti, pengurukan daripada lokasi yang akan dibangun, misalnya kepentingan daripada yakni tempat tarbiyah anak-anak kita, tak bedol ke pohong randi minyak, ya gak apa-apa, digodok. Taib. Wa nafillah hafidhakumullahu ta'ala. Apalagi di zaman sekarang minyak kolesterol. Lah, sekarang banyak orang yang senang direbus. Walhamdulillah. Masykur. Ini. Atau ikhwana fillah hafidhakumullah, di pinggir rumah antum ada gori. Kalau di sini namanya apa? Tewel. Alhamdulillah, yang masih muda antum apa namanya dengan istri antum dicacah-cacah ya nih tewel tersebut, dimasak. Enggak punya biaya untuk beli daging, ya dibelikan apa? Tulangnya men rada amis. Nah, wa nafillah hafidhakumullah, kasih bumbu, bawa ke ma'had, insyaallah kemakan. Ha, insyaallah kemakan dan sedekah yang insyaallah lebih mudah untuk apa? Ikhlas. Jadi pintu-pintu kebaikan itu banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wal kalimatut thayyibatu shadaqah, kalimat yang baik itu adalah sedekah. Termasuk kalimat yang baik adalah apa? Doa, mendoakan kebaikan bagi ustadz-ustadznya, bagi pengurusnya supaya diberikan kesabaran dan keikhlasan. Fa na billah hafidhakumullah. sampai Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Kebaikan apa saja, sekecil apapun dari apa yang kamu lakukan, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahuinya. Jadi jangan minder. Ya, ini sekarang ada tadi pembebasan tanah untuk kepentingan butuh ya ini biaya enggak punya. Ya sudah, doa. Taib ataupun yang mensedekahkan apa yang mampu yang ada pada kita, mungkin tenaga kita, mungkin perkara-perkara yang lainnya, insyaallah dengan keikhlasan antum, kejujuran antum, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan barokah terhadap usaha antum. Jangan memandang kecilnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wattaqun nar walau bisyikki tamrah." Takutlah kamu terhadap api neraka walaupun hanya mensedekahkan separuh dari buah kurma. Kurma paling hanya segini, kemudian masih diparuh lagi. Wanabillah hafidhakumullah. Tapi dengan keikhlasan dan kejujuran serta ketakwaan antum, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan barokah terhadap usaha-usaha antum. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Fa nafillah hafizakumullah. Ini yang dapat kita sampaikan. Dan apabila ada kekhilafan, kekurangan, tutur kata yang tidak berkenan, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.